Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya mengenai awal penyebutan daripada pembatal-pembatal keislaman yang akan disampaikan oleh Syekh Al-Allamah Al-Mujaddid Abu Abdullah Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu taala, yang mana sebagaimana sudah kita sebutkan bahwasanya 10 pembatal keislaman yang beliau sebutkan nanti laisa 'ala sabilil hasr, bukan dalam bentuk pembatasan. Cuman 10 tersebut yang paling masyhurnya dan yang paling banyak orang terjatuh di dalamnya. Barakallahu fikum. Yang pertama kata beliau, al-awwal yang pertama, asyirku fi ibadatillahi ta'ala. Nah, yaitu berbuat syirik di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa min a'zamin nawaqid li khatrihi. Bahwasannya syirik ini termasuk apa? Pembatal keislaman yang paling besar karena bahayanya. Jadi jangan sampai kita terjatuh dalam kesyirikan. Kenapa? Karena kesyirikan itu terbagi menjadi dua. Sebagaimana yang sering kita dengar, ada syirik akbar, ada syirik asghar. Ada musyrik akbar, ini syirik yang apa? Yang menghapuskan semua amalan. Jadi semula dia berada di atas amalan-amalan yang mulia, amalan ketaatan. Namun ketika dia berbuat syirik-syirik akbar atau di antaranya murtad dari jalan Allah Subhanahu wa taala, murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala, maka hangus semua amalan-amalan yang selama ini dia kerjakan. Itu syirik akbar ya. Adapun syirik asghar, dia membatalkan amalan yang tercampuri kesyirikan tersebut. Karena syirik asghar disebutkan oleh Rasulullah di antaranya apa? Ar-riya. Akhwafu ma alaikum, atau sesuatu yang aku takutkan pada kalian adalah apa? Asyirkul asghar. Fasu'ila anhu. Nah, kemudian ketika itu ditanya, apa syirik asghar? Faqala ar-riya. Syirik asghar itu adalah riya. Kemudian apa itu riya? Ar-riya huwa ayya'mala rajulu amalan nam li ajli an yanzura ilahin nas. Itu. Ayya'mala rajulu amalan li ajli an yanzura ilahin nas. Hati-hati seperti ini. Jadi riya itu adalah seseorang beramal dengan sebuah amalan dalam rangka agar manusia melihat padanya. Dia sholat, bersedekah, berpuasa agar mendapat pujian manusia. Biar dilihat manusia, dikatakan orang ini ahlu ibadah. Dikatakan orang ini masya Allah puasanya. Orang ini masya Allah dermawan sekali bersedekah. Nah, seperti itu. Hati-hati. Kalau dia bersedekah, beramal dengan sebuah amalan agar dilihat manusia, dipuji manusia, mengharapkan wajah manusia, itu namanya riya, menghapuskan amalan yang diamalkan waktu itu. Barakallahu fikum, seperti itu. Naam. Kita baca syarahnya. Qala syarih Asy-Syaikh Shalal Fauzan hafizallahu taala. Naam. A'zamu anwa'ir riddah asyirku fi ibadatillah. Termasuk jenis-jenis kemurtadan yang paling besar adalah berbuat syirik di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kesyirikan itu maknanya apa? Maknanya pada asalnya kesyirikan itu yaitu syirik akbar ada taswiyatu ghairillahi billah fi ma huwa min khasaisillah. Naam. Perhatikan, syirik itu adalah apa? Taswiyatu ghairillahi billah. Menyamakan yang selain Allah itu dengan Allah, bayangkan. Yang selain Allah disamakan dengan Allah. Fima huwa pada perkara yang min khasaisillah. Pada perkara yang itu merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala, seperti mencipta, memberi rezeki disamakan. Jadi dia menyamakan batu itu seperti Allah contohnya. Atau dia menyamakan berhala-berhala itu seperti Allah, atau menyamakan bulan, bintang, matahari itu seperti Allah di dalam mencipta, memberi rezeki dan semisalnya, atau di dalam keberhakan untuk diibadahi, disamaratakan. Allah Ta'ala juga berhak diibadahi, batu juga iya, kata mereka ya. Itu namanya syirik. Taswiyatu ghairillahi billah fima huwa min khasaisillah. Menyamakan yang selain Allah dengan Allah Ta'ala, pada perkara yang itu merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Di antara kekhususan yang paling khusus adalah apa? Adalah keberhakan untuk diibadahi. Jangan sampai kita menyamakan atau beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Kata beliau, bi an ya'budu ma'allahi ghairah, yaitu seseorang beribadah bersama Allah dengan yang lainnya. Ka'an yadbaha li ghairillah, seperti dia na'am membikin sembelihan na'am untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Au yang dura li ghairillah, atau dia bernazar untuk selain Allah taala. Au yasjudu li ghairillah, atau dia itu bersujud untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Au yastaghifa bi ghairillah fi ma la yaqdiru alaihi illallah, atau beristighatsah meminta perlindungan dengan selain Allah taala pada perkara yang tidak dimampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Paham ya, itu semuanya adalah jenis-jenis kesyirikan. Namun kalau boleh tidak kita minta tolong pada manusia, minta bantuan pada manusia, minta perlindungan pada manusia, boleh atau tidak? Boleh ya, ketika terpenuhi padanya tiga syarat. Syaratnya apa? Syaratnya adalah ayyakuna hayyan. Pertama, orangnya harus hidup. Yang kedua, ayyakuna qadiran. Yang kedua, orang tersebut mampu. Mampu memberikan pertolongan, mampu memberikan perlindungan, gak masalah. Yang ketiga apa? Ayyakuna hadiran. Orangnya hadir. Hadir dalam artian bisa memberikan bantuan na'am terhadap apa yang diminta pertolongan tersebut. Barakallahu fikum, seperti itu. Tiga syarat inilah seseorang diperbolehkan minta bantuan atau pertolongan pada perkara yang dimampu na'am daripada perkara yang apa? Yang manusia itu mampu untuk menolongnya. Adapun perkara yang tidak mampu atau tidak dimampu kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka tidak diperbolehkan kita minta berselain Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Kata beliau, hadza a'zamu anwa'ir riddah. Inilah jenis kemurtadan yang paling besar. Qala Allah ta'ala, Allah ta'ala berfirman, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam beribadah, faqad harramallahu 'alal jannah, sungguh Allah taala telah mengharamkan bagi dia surga. Bayangkan, surga itu kalau sudah diharamkan kepada seorang hamba, na'udzubillah, jangan tanya lagi. Karena surga, kenikmatan surga itu yang paling rendah dalam artian yang paling bawah itu 10 kali dunia dan seisinya. Nah, itu yang paling rendah ya. Jadi ini diharamkan, kalau diharamkan sudah enggak dapat surga sama sekali. Mencium baunya aja tidak, gitu loh. Naam. Kemudian apa? Wa ma'wahun nar, na'udzubillah, dan tempat kembalinya neraka. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, sungguh Allah telah haramkan bagi dia surga dan tempat kembalinya neraka. Nah, dan jangan membayangkan azab ansama neraka ini yang paling ringan saja, sebagaimana sudah kita sebutkan apa? Menginjak berdiri di atas bara api hingga otaknya mendidih. Seperti azab yang ditimpakan kepada siapa? Pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Talib, namanya adalah Abdu Manaf. Abu Talib namanya Abdu Manaf ya. Adapun Abdul Muthalib namanya siapa? Abdul Muthalib. Abdul Muthalib namanya Syaibatul Hamad. Sebutkan dalam kitab-kitab tawarikh, sejarah-sejarah itu, sejarah Islam berkaitan masalah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya. Nah, jadi Abdul Muthalib itu kakeknya namanya adalah Syaibatul Hamad. Syaibatul Hamd. Naam, Syaibatul Hamdi. Syaibatul Hamad. Naam. Barakallahu fikum. Jadi hati-hati kesyirikan ini. Kemudian firman Allah taala, naam, dilanjutkan dengan firman-Nya, "Wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimina min ansar." Dan tidak ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong. Tidak ada penolong bagi orang-orang zalim. Kemudian apa itu yang dimaksud dengan orang zalim di situ? Yang dimaksud dengan orang-orang zalim di situ adalah orang-orang yang berbuat syirik. Karena terkadang adzulmu bimakna apa? Asyirku. Paham ya? Terkadang kedzaliman itu maknanya adalah kesyirikan. Sebagaimana ucapan Luqman al-Hakim ketika menasihati anaknya, wa id qala Luqmanu ibnihi wa huwa ya'iduhu, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun 'adzim. Nah, dalam surat Luqman itu, wa id qala Luqmanu ibnihi, ketika Luqman al-Hakim berkata kepada anaknya, nah, wa ya'iduhu, dalam keadaan Luqman itu menasihati anaknya. Jadi seorang bapak menasihati anaknya, apa katanya? Ya bunayya la tusyrik billah, Wahai anakku, jangan kau berbuat syirik kepada Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kedzaliman yang besar. Kedzaliman yang sangat besar. Jadi asyirku maknanya apa? Az-zulm. Terkadang az-zulm maknanya syirik. Mafhum insyaAllah ya? Naam, seperti itu. Kemudian juga firman Allah Ta'ala, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ay bisyirkin. Naam. Dan orang-orang yang beriman, atau orang-orang yang beriman, yang mereka tidak mengotori keimanan mereka dengan apa? Dengan dzulmin ay syirkin, dengan kesyirikan. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mereka adalah orang-orang yang diberi hidayah. Barakallahu fikum, seperti itu. Kemudian berikutnya, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yushrik billah faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah Ta'ala akan mengampuni apa? Dosa-dosa yang selain syirik bagi siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Dan barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, sungguh dia telah membuat kedustaan dengan dosa yang besar. Mahfum insyaAllah ya. Jadi jangan sampai ada enam perasaan atau sangkaan bahwasannya Allah Ta'ala itu berbuat zalim pada hambanya. Tidak. Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu adalah zat yang maha adil, tidak berbuat zalim kepada hambanya. Wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Dan tidak Rabbmu berbuat zalim kepada hambanya. Naam. Inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Dalam hadis qudsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi apa? Ya ibadi, inni haramtu dzulma ala nafsi. Perhatikan sini. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kedzaliman terhadap diriku. Jadi Allah Ta'ala enggak mungkin zalim kepada hambanya. Jadi semua azab yang diberikan kepada hamba itu karena layak dan pantas untuk diberi apa? Diberi hukuman. Nah, seperti itu. Jadi dalam ayat ini perhatikan, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengampuni dosa syirik. Ini bagi siapa? Bagi orang yang sebelum meninggalnya tidak taubat. Jadi bagi orang yang meninggal dalam keadaan kesyirikan, kekufuran itu enggak diampuni dosanya. Terus bagaimana kalau seandainya dia meninggal dalam keadaan sudah bertaubat, kembali bertauhid, tidak berbuat syirik, diampuni atau tidak? Diampuni ya, diampuni. Dalilnya mana? Dalilnya adalah keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu la taqnatu min rahmatillah." Itu. "Qul ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an." Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, itu syahidnya. Ngam ya? Qul ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Syahidnya mana? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengampuni semua dosa, hatta dosa syirik diampuni. Tapi dengan syarat apa? Bertaubat sebelum meninggalnya. Itu. Syaratnya bertaubat sebelum meninggalnya. Barakallahu fikum, seperti itu. Kemudian berikutnya ayat yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan, "Wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida." Dan barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah Ta'ala, sungguh dia telah sesat dengan kesesatan jauh sekali. Kenapa demikian? Karena dia akan dijauhkan dari surga. Berarti dia itu sesat, tapi jauh sekali sesatnya. Na'udzubillah ya, na'udzubillah. Jangan sampai kita dijauhkan dari surga. Karena surga itu ya, nah, sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dari hadis Abi Hurairah, hadis Qudsi, apa kata Allah Ta'ala? Allah Ta'ala berfirman dalam hadis Qudsi mengatakan, "A'dattu li'ibadiyas salihin ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Apa artinya? Artinya adalah Allah Ta'ala mengatakan, "Aku telah siapkan untuk hamba-hamba-Ku orang-orang saleh." Nah, apa yang dipersiapkan itu? Adalah surga. Apa sifatnya? "Ma la 'aynun ra'at." Ngam? "Ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Jadi surga itu adalah sesuatu yang belum pernah mata melihat. Kita belum pernah melihat surga kan? Belum. Kemudian wala udhun sami'at, belum pernah juga telinga kita mendengar bagaimana suara di surga itu. Belum pernah mendengar. Wala khatra 'ala qalbi bashar, dan belum pernah terpetik pada benak manusia. Itulah surga. Nah, jangan sampai kita dijauhkan dari surga Allah Subhanahu wa taala, karena di surga itu ya kenikmatannya sangat besar sekali. kalau kita ceritakan panjang lebar, nah itu enggak ada selesainya. Kenapa? Karena memang nikmatnya itu subhanallah. Nah, kalau kita bandingkan dengan penduduk dunia, jauh dan beda dengan penduduk surga. Penduduk dunia sebagai contoh ya, penduduk dunia itu kalau makan kenyang, minum kenyang, nanti masih kencing atau juga masih bisa apa? Buang air besar contohnya. Nah, dan itu pun tidak apa? Tidak menutup kemungkinan bau. Nah, tapi penduduk surga itu, penduduk surga makan sepuasnya, minum sesukanya, itu semuanya tidak apa? Tidak menjadi kotoran, tapi menjadi keringat yang baunya itu, baunya tidak bau busuk tidak, tapi baunya bau misik. Nah, keringat yang baunya bau misik, itu penduduk surga ya. Yang itu yang kita harapkan dan itu yang kita naam cari, semoga kita termasuk penduduk surga. Kata beliau di sini, fasyirku wa akhtaru anwa'ir riddah. Maka kesyirikan itu adalah jenis kemurtadan yang paling berbahaya. Naam, jenis kemurtadan yang paling berbahaya. Wa huwa an ya'budu ghairallahi bi ayyi naw'in min anwa'i ibadat. Yaitu beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan berbagai macam jenis ibadah. Perhatikan ini. Jadi kesyirikan itu adalah jenis kemurtadan yang paling berbahaya. Yaitu beribadah kepada selain Allah taala dengan berbagai macam jenis daripada jenis-jenis ibadah, seperti berdoa, wadzabah, naam sesembelihan, wan bin nadri atau bernadar, bil istighatsah, meminta perlindungan, wal isti'anah, minta pertolongan, fima la yaqdir alaihi illallah, tapi pada perkara yang tidak dimampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kesyirikan. Yad'ul mauta, berdoa kepada orang-orang sudah mati. Naam, yastaghitsu bil qubur, meminta perlindungan, beristighatsah dengan kuburan-kuburan. Yastanjitu bil amwat, menyeru, memanggil-manggil orang-orang sudah mati dikubur dipanggil-panggil. Naam, mungkin wali fulan, kiai fulan atau syekh fulan dipanggil-panggil. Hadza huwa akhtaru anwa'ir riddah wa a'dhamuha. Ini adalah jenis kemurtadan yang paling berbahaya dan paling besar. Wa hadza 'alaihi katsirun mimman yad'una al-islam. Dan yang seperti ini, naam, kebanyakan orang yang mereka mengaku dirinya adalah Islam, seperti ini, kami itu muslimin, kami itu orang Islam, aku beragama Islam, tapi menyeru pada kuburan, meminta pada kuburan, meminta pada para wali, meminta kepada siapa? Bebatuan dan semisalnya. Naam. Yabdunal adrihah wa yatufuna biha. Mereka ini orang-orang yang mengaku Islam ini, mereka membangun adrihah. Apa adrihah itu? Bangunan-bangunan. Nah, membangun semacam bangunan-bangunan, semacam kuburan dibangun, kemudian di rumah-rumah kecil dibikin di atas kuburan itu. Nah, wayatufuna biha, kemudian setelah dibangun apa? Mereka berkeliling dengan, ya, berkeliling di tempat tersebut. Wayadbahuna laha, bahkan mereka menyembelih apa? Sesembelihan di sisinya untuknya, menyembelih sapi atau kerbau atau menyembelih unta atau menyembelih keledai. Nah, kemudian apa? Diserahkan untuk bangunan-bangunan tersebut. Na'udzubillah ya. Wa yanzuruna laha, dan bahkan mereka bernadar untuknya. Naam, wa yataqarrabuna ilaiha, dan bahkan mereka menjadikan apa? Mendekatan diri mereka untuknya. Jadikan perantara gitu loh. Yaqulun, mereka mengatakan li annaha tuqarribuhum ilallah, katanya. Sesungguhnya bangunan-bangunan itu, nah, bangunan-bangunan yang dikeramatkan itu, katanya apa? Bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah taala. Bohong. Ini kadzab ya ini. Pendusta seperti ini, enggak, jangan diterima, jangan diturutin. Semua itu adalah hawa nafsu mereka. Kalau kita ngikuti kebanyakan manusia, sesat enggak kita? Jelas, karena kebanyakan manusia mereka yang diikuti adalah hawa nafsu dan akal-akal yang jauh daripada syariat. Allah Taala berfirman, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Dan jika kau mengikuti kebanyakan mayoritas orang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah Subhanahu wa Taala. Jangan ikuti kebanyakan manusia ya. Bahwasannya al-haqqu la bil kasrah wala bil qillah. Kebenaran itu tidak diukur dengan banyaknya pengikut, tidak pula sedikitnya pengikut. Wa innamal haqqu yuzan bitamassukihi bil kitabi was sunnah bi fahmi salaful ummah. Perhatikan itu. Nah, namun kebenaran itu diukur dengan apa? Ditimbang dengan berpegang teguhnya dengan Al-Qur'an sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Itulah kebenaran. Bukan banyaknya pengikut, bukannya sedikit pengikut juga. Nah, kenapa sih? Karena kalau kita jumpai ya, di dalam Al-Quran itu banyak sekali penyebutan tentang kebanyakan orang itu lalai, kebanyakan orang tidak tahu, kebanyakan orang tidak bersyukur. Walakin aktsaran nasi la ya'lamun, walakin aktsaran nasi la yashkurun, ya kan? Nah, seperti itu. Kemudian yang sedikit tidak selamanya benar juga. Karena ada juga yang sedikit tapi malas-malasan ada juga. Ya, sedikit tapi tidak bersyukur juga ada. Nah, seperti itu. Nah, qalilan ma tadhakkarun, sedikit juga itu kan? Nah, jadi tidak selama-lamanya yang sedikit itu benar. Tapi kebenaran diukur dengan apa? Diukur dengan berpegang teguhnya dengan Al-Qur'an dan Sunnah, dengan pemahaman salaful ummah, generasi dari kalangan sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Dikit lagi. Naam, hum yataqarrabuna laha. Mereka mendekatkan diri untuk bangunan tersebut. Wahya biza'mihim taqarrubu tuqarribuhum ila Allah. Yang mana bangunan tadi dengan sangkaan mereka bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Limadza? Naam, lam yataqarrabu ila Allah minal asl. Kenapa mereka itu tidak mau? Kenapa mereka tidak mau mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dari asalnya sudah? Enggak usah pakai bangunan-bangunan. Wa yatrukuna hadhil matahat. Dan kemudian mereka meninggalkan bangunan-bangunan ini. Liyataqarrabu ilallahi. Agar mereka, hendaklah mereka atau agar mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fa'innahu qaribun mujib. Karena Allah Ta'ala itu apa? Dekat dan mengabulkan doa. Nah, sebagaimana firman Allah Ta'ala apa? Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Itu firman Allah Ta'ala. Perhatikan, apabila hamba-hambaku itu tanya kepadamu tentang diriku, katakanlah diriku itu dekat, Allah Ta'ala itu dekat, dan aku mengabulkan doanya orang yang berdoa apabila berdoa kepadaku. Tuh bayangkan, Allah Ta'ala akan mengabulkan doanya orang berdoa. Terutama apa? Sepertiga malam terakhir. Usahakan bangun. Bangun malam. Sholat, berdoa. Jangan sampai terlupakan. Kalau tidak mampu bangun malam dan khawatir tidak bisa bangun, sholat diawalkan. Sebelum tidur, sholat qiyamul lail. Dua rakaat tahajud, satu rakaat witir. Enggak masalah. Nah, tapi kalau bisa bangun sepertiga malam terakhir, itulah yang afdal. Karena bertepatan dengan turunnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala ke langit dunia. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lail al-akhir. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala turun ke langit dunia ketika menjelang sepertiga malam terakhir. Sekitar jam 3, setengah 3, setengah 4 itu insyaallah masih masuk dalam sepertiga malam terakhir. Kemudian apa yang dikatakan oleh Allah Ta'ala? Allah Ta'ala mengatakan man yas'aluni fa'utiyah wa man yad'uni fa astajibalah wa man yaghfir wa man na'am yaghfiruni aw wa man yastaghfiruni fa aghfirullah. Bayangkan itu, tiga permasalahan yang Allah Ta'ala janjikan. Barang siapa berdoa kepadaku, aku kabulkan, dan barang siapa yang na'am meminta kepadaku, aku beri, dan barang siapa yang minta ampun kepadaku, aku ampuni. Na'am, kata beliau, limadza tataqarrabuna lil makhluqin? Kenapa mereka atau kalian itu malah mendekatkan diri kepada makhluk-makhluk? Watakulun. Kemudian kalian mengatakan al-makhlukun. Naam yukarribunana ilallah. Justru makhluk-makhluk itu yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Halillahu jalla wa'ala ba'id. Apakah Allah Ta'ala itu jauh? Kita katakan pada dia ya. Apakah Allah Ta'ala itu jauh kok kalian harus memakai perantara-perantara? Halillahu aghlaqa abwabah. Apakah Allah Ta'ala itu menutup pintu-pintu langit? Halillahu la ya'lam wa la yasma' khalqah. Apakah Allah Ta'ala tidak mendengar atau tidak mengetahui makhluknya? Wa la yara ma yaf'alun. Apakah Allah Ta'ala tidak melihat apa yang mereka perbuat? Ini semuanya mereka ana yakin tidak bisa menjawab. Kenapa? Karena mereka ketika berbuat seperti itu dengan hawa nafsu mereka atau dengan syubhat-syubhat syaitaniyah yang mereka mengatakan kita ini dosanya banyak, kita ini banyak berdosa, sehingga kalau kita langsung meminta kepada Allah Ta'ala itu malu. Sehingga kita harus bangun sebuah bangunan di atas kuburan para wali. Atau kita meminta melalui orang-orang soleh. Nah, karena orang soleh itu lebih dekat kepada Allah Ta'ala. Nah, jangan percaya dengan ucapan mereka. Tapi kita hendaklah langsung minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala itulah qaribun mujibu da'wat. Allah Ta'ala itu dekat dan mengabulkan semua doa-doa yang baik dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya.